tapiku, kau sempurnakan aku. Waktu yang telah kita lalui buatmu jadi lebih berarti. Luluhkan kerasnya di hati, engkau lah satu yang aku cari. Bersandar padaku, rasakan hatiku. Bersandar padaku, oh. Dan diriku bukanlah aku tanpa kamu. Sempurnakan